bahwa puasa yang dikerjakannya itu tidak sah, karena tidak memenuhi kriteria sahnya puasa, yaitu dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan haid, ataupun dalam keadaan nifas. Sehingga dari sini kita memahami bahwa wanita yang haid dan nifas diharamkan baginya berpuasa, namun berkewajiban mengganti puasa yang ditinggalkannya itu di hari lain. Jika tidak berpuasa karena haid 5 hari, maka berarti 5 hari yang dia tinggalkan karena haid tersebut diganti di hari lain di luar bulan Ramadan. Waktunya terbentang sejak keluar dari bulan Ramadan sampai menjelang masuk Ramadan tahun berikutnya. Demikian pula wanita yang dalam keadaan nifas, yang tentu keumuman wanita yang nifas masa keluarnya darah jauh lebih panjang, bisa 30 hari, 35 hari, 40 hari, bisa kurang dari itu. Maka mereka pun juga seperti itu, bisa jadi sebulan penuh tidak berpuasa Ramadan karena kondisinya sebagai wanita yang nifas. Namun berkewajiban mengganti puasa yang ditinggalkannya tersebut di hari lain, terbentang sekian bulan sejak keluarnya Ramadan hingga menjelang masuknya Ramadan berikutnya. Kalau ada pertanyaan, bagaimanakah dengan wanita yang sudah menjalankan ibadah puasa, namun 5 menit sebelum berbuka keluar darah haidnya atau melahirkan sehingga kemudian nifas? Maka jawabannya adalah puasa di hari itu tidak teranggap, batal dengan keluarnya darah haid ataupun darah nifas. Sebaliknya, ketika seseorang dalam keadaan haid ataupun nifas, di malam hari, di waktu sahur, suci, telah terhenti darah haid ataupun darah nifas tersebut, sebagaimana ciri-ciri yang diketahui oleh kaum wanita, bersih, suci. Kemudian bersahur, belum sempat mandi, lalu masuk waktu subuh. Para ulama mengatakan puasanya sah. Walaupun belum sempat mandi menjelang subuh, puasanya tetap sah. Asalkan dia betul-betul yakin bahwa darah haid atau nifasnya itu betul-betul berhenti sebelum masuk waktu subuh. Nah, ini beberapa tambahan maklumat yang penting bagi kita. Kalau ada yang bertanya, kita ini kaum laki-laki, lalu kepentingannya apa mengetahui hal ini? Maka kita katakan benar, kita kaum laki-laki, tetapi kita punya istri, kita punya saudara perempuan, kita punya anak perempuan, kita punya keluarga perempuan, yang apabila kita memahami atau mengilmui permasalahan ini, insya Allah dapat bermanfaat dibagikan kepada mereka manakala dibutuhkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan nomor 10, tanya, bagaimanakah dengan wanita yang hamil dan menyusui? Jawab, wanita yang hamil dan menyusui jika tidak berpuasa karena mengkhawatirkan kondisi dirinya, maka wajib baginya mengganti puasa yang ditinggalkannya di hari lain. Namun, jika tidak berpuasanya itu bukan karena kondisi dirinya, akan tetapi karena khawatir kondisi anaknya, maka wajib mengganti puasa yang ditinggalkannya di hari lain dan juga memberi makan orang miskin. Pemberian makan kepada satu orang miskin mewakili puasa satu hari yang ditinggalkannya. Permasalahan yang nomor 10 ini sesungguhnya permasalahan yang penting dan terjadi silang pendapat di antara para ulama. Permasalahan wanita yang hamil dan menyusui manakala tidak berpuasa. Wanita yang hamil dan menyusui, sebab tidak berpuasanya itu secara global ada dua. Sebab yang pertama adalah karena kondisi dirinya. Wanita hamil, yang namanya orang hamil, kondisinya lemah. Ketika dia berpuasa, lemah, tidak mampu berpuasa. Berarti tidak berpuasa itu karena kondisi dirinya yang lemah, tidak mampu berpuasa ketika kondisi hamil tersebut. Demikian pula wanita yang menyusui. Wanita yang menyusui punya anak bayi, kemudian menyusui. Kondisi wanita tentu berbeda-beda. Ada wanita tertentu apabila puasa dalam kondisi menyusui, di mana ASI harus terus diminum oleh anaknya, sementara tidak ada asupan dalam sehari itu kecuali ketika sahur. Kondisinya lemah, tidak mampu, bisa-bisa drop dia, tidak mampu berpuasa. Dalam kondisi ini, baik wanita hamil ataupun wanita menyusui mendapatkan toleransi dalam agama Islam untuk tidak berpuasa karena fisiknya yang lemah tadi. Apa konsekuensi atas puasa yang ia tinggalkan di hari itu? Konsekuensinya adalah al-qadha. Konsekuensinya adalah mengganti puasa yang ditinggalkannya itu di hari lain. Kalau disebut qadha, disebut mengganti, berarti mengganti dengan puasa juga. Ini istilah paten sudah. Kalau diistilahkan qadha, mengganti, berarti mengganti puasa juga di hari lain di luar bulan Ramadan, di saat dia sudah mampu untuk berpuasa. Jadi ini permasalahan pertama. Sebab tidak puasanya itu karena kondisi dirinya yang lemah. Permasalahan kedua, wanita hamil dan menyusui, secara fisik dia mampu berpuasa, mampu, walaupun kondisinya hamil, alhamdulillah fisiknya sehat dan kuat. Berpuasa mampu, namun dia khawatir kondisi janinnya. Kondisi janinnya yang selama seharian penuh tidak mendapatkan asupan. Apalagi memang sudah ada penjelasan dari dokter bahwa si janin yang ada di dalam kandungan ini kurang sehat. Dia betul-betul khawatir kalau dia berpuasa bisa bermudarat bagi janin yang ada di perutnya. Adapun bagi dirinya sendiri enggak ada masalah. Maka dia boleh tidak berpuasa. Tentu sebabnya berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi sebabnya langsung berkaitan dengan dirinya, sedangkan yang kedua ini berkaitan dengan pihak lain. Dalam hal ini adalah janinnya, karena dia secara fisik mampu. Sama dengan wanita yang menyusui. Untuk permasalahan yang kedua ini, dengan dia berpuasa, dia mampu, tidak ada masalah. Dia bertahan bisa sehari tidak makan, tidak minum, walaupun menyusui mampu. Cuma dia khawatir kondisi bayinya. Kebiasaannya ketika sang ibu puasa, kadar ASI berkurang, tidak sebagaimana biasanya. Dan tidak semua anak bisa dibantu dengan susu formula, sehingga sangat mengkhawatirkan kondisi bayinya apabila dia berpuasa. Ini pun mendapatkan toleransi untuk tidak berpuasa. Namun kaitannya tidak langsung kepada dirinya, tetapi kepada anaknya. Sebab utama adalah mengkhawatirkan kondisi anaknya. Nah, di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ketika penyebab tidak berpuasanya itu enggak ada kaitannya langsung dengan dirinya, tetapi pihak lain, baik itu janin bagi wanita yang menyusui ataupun si anak, baik itu janin bagi wanita yang hamil ataupun anak bagi wanita yang menyusui. Pendapat yang pertama di antara para ulama, apabila sebabnya ini, maka konsekuensinya dua. Pertama, qadha mengganti puasanya karena dia tidak berpuasa di hari itu. Kemudian ditambah it'am, mengeluarkan atau memberi makan fakir miskin. Kenapa ditambah ini? Ya, karena dia tidak berpuasa bukan karena dirinya sendiri, tapi karena pihak lain, karena anaknya atau karena janinnya. Ini pendapat yang pertama, dan ini pendapat yang dipilih oleh Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah, Asy-Syaikh Al-Fauzan dan yang lainnya dari ulama. Pendapat yang kedua membedakan antara permasalahan pertama dan permasalahan yang kedua. Terlepas sebabnya itu karena dirinya yang tidak mampu ataupun karena anaknya. Cukup qadha dikiaskan dengan wanita yang sakit atau wanita yang tidak mampu. Cukup qadha mengganti puasa saja. Dan ini pendapat Syekh bin Utsaimin rahimahullah dan yang lainnya. Ada pendapat yang ketiga, yaitu cukup it'am, memberi makan fakir miskin. Berdasarkan riwayat Ibnu Abbas dan yang lainnya, untuk wanita yang menyusui ataupun wanita yang hamil. Ini pendapat Asy-Syaikh Al-Albani dan yang lainnya. Mana pendapat yang terkuat di antara tiga pendapat itu? Wallahu a'lam. Masing-masing memiliki hujjah, masing-masing memiliki dasar. Silakan dipilih satu dari tiga pendapat tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itu tadi dengan orang tidak mampu berpuasa secara permanen, seperti orang yang sudah lanjut usia atau orang sakit dengan sakit yang berat dan sangat kecil harapannya untuk sembuh. Jawab, bagi orang yang tidak mampu berpuasa secara permanen sebagaimana contoh di atas, maka dia mendapatkan uzur untuk tidak berpuasa, namun berkewajiban memberi makan orang miskin. Pemberian makan kepada satu orang miskin mewakili puasa satu hari yang ditinggalkannya. Nah, permasalahan yang ke-11 ini berkaitan dengan orang yang tidak mampu berpuasa. Kita sempat berikan mukaddimah di awal pertemuan ketika membahas ayat-ayat puasa dari surat Al-Baqarah, bahwa orang yang tidak mampu berpuasa itu ada dua macam. Ada yang sebabnya itu permanen, ada yang tidak permanen. Yang tidak permanen seperti orang yang musafir, karena dia safar, enggak siap untuk berpuasa, ada uzur, namun berkewajiban mengganti di hari lain. Atau sakit yang yurja bur'uhu, sakit yang dimungkinkan dengan kemungkinan besar bisa segera sembuh, dia bisa tidak berboleh tidak berpuasa karena memang tidak mampu berpuasa di hari itu atau beberapa hari karena kondisi sakitnya. Setelah sembuh dia lanjutkan puasanya dan mengganti puasa yang ditinggalkannya dengan puasa pula di hari lain. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Sedangkan yang dibahas pada nomor 11 ini adalah orang yang tidak mampu berpuasa dengan sebab yang permanen. Seorang yang sudah lanjut usia, sudah tua renta. Kriteria wajib puasa dia masih kena. Akil, baligh, kemudian syarat-syarat yang lainnya, muslim, semua telah terpenuhi. Hanya kondisi fisiknya yang tidak mampu berpuasa. Apabila berpuasa, drop, gak bisa. Gak mampu, memang secara fisik tidak menunjang. Usia sudah lanjut sekali, sudah tua renta. Atau orang yang sakit. Sakitnya tergolong sakit yang sangat berat. Dokter menyimpulkan sulit sembuh ini sudah. Apakah itu stroke ataukah yang semisalnya. Untuk bisa bertahan dengan asupan gizi yang ada itu sudah bagus. Kalau berpuasa sangat mengkhawatirkan sekali, enggak mampu juga dia. Maka untuk orang yang jenis seperti ini, agama Islam memberikan rekomendasi yang lebih. Tidak, pertama mereka diperkenankan untuk tidak berpuasa karena memang kondisi yang tidak memungkinkan untuk berpuasa secara permanen. Lalu bagaimana konsekuensinya untuk membayar apa yang ditinggalkan dari puasa itu, karena puasa masih sebagai kewajiban baginya. Karena tidak mampu untuk mengqadha fa'id'amu, maka memberi makan fakir miskin. Fa'fidyatun fa'amu miskin, bayar fidyah dalam bentuk memberi makan fakir miskin. Tidak mampu, sudah 30 hari tidak mampu berpuasa, berarti memberi makan 30 fakir miskin. Terhitung satu fakir miskin itu mengganti, memberi makan satu fakir miskin itu tebusan untuk satu hari puasa yang ditinggalkannya. Berarti jika 30 hari maka memberi it'am fa'amu miskin terhadap 30 orang fakir miskin. Ini bimbingan syariat. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bagaimanakah teknisnya, apakah bisa di awal bulan di hari pertama Ramadan sudah diberikan 30 porsi makanan yang siap saji, nasi, lauk dan yang lainnya diberikan, ataukah juga dalam bentuk bahan makanan pokok nisfu sha', setengah zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu dikeluarkan 3 kilo beras, berarti separuhnya 1 kilo setengah. Bisakah di awal? Wallahu a'lam, tidak bisa. Tidak bisa, karena dia tidak tahu mau sampai kapan dia hidup. Bisa saja baru 10 hari Ramadan kemudian meninggal. Sehingga bisa dilakukan setiap hari. Setiap hari yang dia yakin tidak puasa itu, dia keluarkan makanan, baik dalam bentuk makanan siap saji atau bahan makanan pokok tadi. Bisa juga di luar bulan Ramadan, bisa juga di akhir. Sudah jelas 30 hari tidak bisa, maka sekaligus diberikan makan. Dan makan tidak harus untuk buka puasa. Membayar fidyah ini tidak harus untuk buka puasa, tapi kaitannya adalah memberi makan fakir miskin. Itulah mungkin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, beberapa permasalahan yang bisa kita bahas dalam kesempatan sore hari ini. Dan sudah mulai mendekati waktu berbuka, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat sambil siap-siap untuk berbuka. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.